sayangi segala hari marah-marah yang bikin luka bangkai. Mengapa beta mau tahu beta ada salah apa? Suka si semua sengaja ampas di dada. Mengapa yang beta rasa